dan bahaskan tentang Al-Quran adalah mukjizat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kekal. Jadi kita sedang membahaskan tentang Al-Quran kerana hubung kaitnya dengan kenabian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang juga ada hubung kaitnya dengan keseluruhan sirah Nabawiyah. Jadi kita tahu bahawa kita belajar sirah Nabawiyah yang panjang lebar bermula daripada kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahkan sebelumnya, kemudian sampailah beliau menerima wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian dakwahnya, hijrahnya ke Madinah, jihadnya sampai beliau kembali ke rahmatullah. Semuanya tidak lain tidak bukan adalah untuk apa? Untuk menyampaikan wahyu Allah Subhanahu Wa Taala Al-Quran Al-Karim. Jadi itu tidak boleh kita tinggalkan dari pembahasan sirah Nabawiyah. Jangan kita hanya ambil perhatian tentang peristiwa-peristiwanya, tentang tarikh-tarikhnya, tetapi kita harus mengambil perhatian tentang isi kandungan sirah Nabawiyah Sallallahu Alaihi Wasallam, iaitu menyampaikan Al-Quran Al-Karim. Kita telah berhenti muka surat 666. Malaikat Jibril meminta beliau untuk membaca dan beliau menjawab, aku tidak boleh membaca ma'ana biqari. Ada dua tafsiran ma'ana biqari, aku tidak boleh membaca ataupun apa yang aku baca. Baik, tapi dua-dua mempunyai makna yang sama. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau ditunjukkan apa nak dibaca pun dia tidak boleh baca, dia tidak boleh baca. Jadi tidak tahu apa nak dibaca. Sedangkan Jibril memerintahkan dengan satu perintah yang umum, bacalah. Baca apa? Dan aku kalau ada benda nak dibaca pun aku tak boleh baca. Baik, ada banyak hikmah daripada perintah ataupun peristiwa ini. Malaikat Jibril memerintahkan Rasulullah SAW untuk membaca Iqra. Dan jawapan Nabi SAW sama ada apa yang nak dibaca atau aku tidak boleh membaca, adakah jawapan ini ingin membaca ataupun tidak ingin membaca? Ini jawapan orang nak baca ke jawapan orang yang tak nak baca? Jawapan orang yang nak baca. Jadi ada persediaan dari Rasulullah SAW untuk belajar, untuk membaca. Dan di situ ada kejujuran daripada Rasulullah SAW. Disuruh baca, aku nak dibaca dan aku tak boleh baca. Jadi ada rendah diri daripada Rasulullah SAW terhadap perintah Jibril yang belum pernah beliau lihat sebelum ini. Ya kan tidak? Jadi sifat seperti inilah yang membuat Rasulullah SAW layak mendapat wahyu Allah SWT. Maka kalau tak tahu baca, tak tahu apa nak baca tapi nak baca, Allah ajarkan, terus dia boleh baca. Baik, sedangkan dia asalnya seorang ummi. Baik, kita teruskan. Maklum kerana beliau memang orang yang ummi. Jadi ummi, ya tu ada sabdu. Kalau ya tu tak ada sabdu, ibuku. Jangan ibuku ummi, tak tahu baca. Ummi. Tapi kadang kita tak boleh sebut tu lah ya tu. Dan sabdu. Dan bagaimana pun, predikat ummi ini justru merupakan salah satu bukti mukjizat beliau, bukan kekurangan. Allah ingin menjauhkan anggapan bahawa wahyu Al-Quran itu dikutip oleh beliau dari kitab-kitab terdahulu. Malaikat Jibril mendekat beliau dengan sangat kuat, memeluk sambil berulang-ulang meminta beliau untuk membaca. Lalu Jibril menjelaskan kepada beliau cara membaca di luar kepala sesuatu yang belum beliau hafal terlebih dahulu. Bahkan beliau baru mempelajarinya pada saat itu juga atas perintah Allah, yakni 5 ayat permulaan surah Al-Alaq sebagai bahagian dari Al-Quran yang diturunkan pertama kali. Sementara surah Al-Alaq itu sendiri diturunkan 2 tahun kemudian. Dan menurut pendapat yang popular, surah pertama yang diturunkan secara utuh, yakni secara keseluruhan, ialah surah Al-Fatihah. Nabi SAW pulang membawa 5 ayat tersebut dengan hati gemetar dan badan menggigil sehingga beliau meminta Khadijah untuk menyelimutinya. maksudnya adalah isteri Rasulullah SAW. Lah diselimuti dan merasa tenang, beliau lalu menceritakan pengalaman yang baru dialaminya tersebut kepada Khadijah. Ini semua adalah tanda-tanda apa? Seorang manusia biasa. Walaupun dia telah menjadi nabi, tapi dia takut, dia gemetar. Baik, dan dia minta orang lain untuk menenangkannya. Dan Khadijah radhiyallahu anha menyelimutinya. Ini adalah tanda-tanda ketidakselesaan yang besar. Baik, setelah diselimuti dan merasa tenang, beliau lalu menceritakan pengalaman yang baru dialaminya tersebut kepada Khadijah. Tidak diragukan lagi bahawa itu adalah wahyu. Setelah berhasil menghilangkan rasa takut suaminya, Khadijah radhiyallahu anha lalu bersumpah bahawa Allah tidak akan menistakan beliau dan menghinakannya. Khadijah juga mengingatkan tentang akhlak-akhlak beliau yang mulia, iaitu suka bersilaturahmi, berbuat baik kepada kaum kerabat, membantu orang yang memerlukan pertolongan, memuliakan tamu, menghormati orang yang lemah, membela orang yang menegakkan kebenaran dan lain sebagainya. Ini semua adalah sifat-sifat siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diingatkan oleh Khadijah radhiyallahu anha. Dan sifat-sifat ini diingatkan apa tujuannya? Untuk menenangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan dengan selimut ya, tapi dengan kata-kata. Diingatkan sifat-sifat ini kerana sifat-sifat ini adalah sifat-sifat yang mulia. Tidak ada manusia ke atas muka bumi ini yang akan mengingkarinya. Iaitu orang yang suka silaturahmi, ini orang yang mulia. Mana-mana kat dunia pun, yang Islam maupun yang kafir akan akur bahawa inilah sifat yang mulia. Berbuat baik pada kaum kerabat, membantu orang yang memerlukan pertolongan. Orang jahat pun akan kata ini adalah perbuatan yang baik. Walaupun dia hardcore dekat dalam jail, dia pun akan kata inilah perbuatan baik. Kemudian membela, memuliakan tetamu, menghormati orang yang lemah, membela orang yang menegakkan kebenaran dan lain sebagainya. Dan kata beliau, Allah SWT tidak akan menghinamu. Menunjukkan bahawa ini adalah kata-kata daripada orang-orang yang baik, dan mereka mempunyai agama, mereka kenal Tuhan. Jadi bohong kalau orang kata bahawa orang-orang jahiliyah, orang Quraisy tak kenal Allah SWT. Mereka kenal Allah SWT. Yang kita tahu ini baru turun wahyu. Baik. Khadijah menegaskan bahawa orang yang memiliki akhlak-akhlak luhur seperti itu, ia tidak akan dihina, dinistakan oleh Allah, melainkan akan diangkat derajatnya. Selanjutnya Nabi SAW diajak Khadijah menemui Waraqah bin Naufal, seorang beragama Nasrani yang faham bahasa Arab dan bahasa Ibrani. Ibrani bahasa Yahudi. Ia gemar mempelajari Taurat dan Injil sehingga ia boleh menerjemahkan bahasa Ibrani ke dalam bahasa Arab. Saat itu Waraqah yang sudah cukup tua mempunyai banyak pengalaman kerana tekun membaca kitab-kitab suci. Mendengar pengalaman yang dialami oleh Nabi SAW, dia merasa yakin bahawa itu adalah wahyu seperti yang pernah diterima oleh Musa AS. Seandainya masih dikarunia usia panjang, dia berharap untuk turut membela beliau menghadapi kaumnya yang kelak akan mengusir beliau dari Makkah. Jadi ini adalah satu-satunya saki baki, kita katakan ilmu peninggalan rasul-rasul sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu kitab Taurat, kitab Injil, dan antara saki baki orang yang masih lagi baca kitab-kitab suci. Walaupun kita tahu bahawa kitab-kitab ini telah diubah, diselewengkan. Dan ini menunjukkan bahawa tidak ada hujah atas orang Arab jahiliyah untuk meninggalkan agama Hanifiyah, agama Ibrahim, kepada syirik dan kekufuran sebenar. Jadi dengan rahmat Allah Subhanahu Wataala diutuskan satu lagi pemberi peringatan. Satu lagi yang mengajarkan mereka, yang keluarkan mereka daripada kegelapan kepada cahaya, iaitu seorang Nabi, seorang Rasul Muhammad SAW. Kalau tak ada pun masih ada lagi hujah Allah SWT atas orang asal manusia, masih ada kitab saki-bakinya. Baik. Dan walaupun sudah tu, dan dia kata, kalaulah aku hidup panjang, aku akan bersama membantu berjuang apabila engkau dihalau keluar oleh kaummu. Mana dia dapat perkara ni? Adakah dia tahu yang lain? Tidak. Ini semua dia dapat daripada kitab-kitab yang dia baca. Nabi-nabi semua macam tu. Siapa yang bawa agama rasul-rasul, maka dia akan dihalau, dia akan diusir oleh kaumnya. Akan tetapi kemudian dia sedar bahawa hal itu mustahil, usianya yang sudah cukup tua. Jadi dia hanya boleh berangan-angan pada waktu itu sahaja. Kemudian tiba persoalan, apakah Waraqah bin Naufal orang Islam ataupun tidak? Zahirnya apa? Islam? Moga-moga dia apa ni? Dibalas oleh Allah SWT dengan balasan yang baik. Cuma nak kata betul-betul Islam tu susah juga. Sebab apa, belum dakwah, belum apa, belum apa semuanya. Baik. Baik, Nabi SAW merasa hairan mendengar ucapan Waraqah bahawa ia akan diusir oleh kaumnya sendiri. Selama ini mereka menyukainya, bahkan mereka memberinya gelaran Al-Amin, maknanya yang dipercayai, yang jujur. Jadi bagaimana mungkin mereka akan mengusirnya? Beliau lalu bertanya kepada Waraqah, benarkah mereka akan mengusir, yang akan mengusir itu mereka? Waraqah menjelaskan bahawa itu sudah merupakan sunnah kehidupan. Setiap Nabi yang mengajak kaumnya untuk memerangi jahiliyah dan menyembah Allah, pasti mereka akan memusuhi dan menyakitinya. Beberapa waktu kemudian, Waraqah meninggal dunia. Wahyu pernah terhenti beberapa waktu. Menurut Syabi, selama 2.5 tahun. Nabi SAW merasa sedih atas peristiwa ini. Dan setelah wahyu turun kembali, beliau diperintah oleh Allah untuk berdakwah dan memberikan peringatan. Hai orang yang berkemul, berselimut, bangunlah lalu berilah peringatan. Ayuhal murtadin, kum fa'anzir. Dan kepada Tuhanmu, agungkanlah Rabbaka fakabbir. Firman Allah ini turun saat beliau sedang berada di rumah Khadijah radhiyallahu anha. Baik, begitulah awal perjalanan risalah yang selama 3 tahun didahului oleh perjalanan nubuwah. Dengan turunnya wahyu Muhammad, manusia mulai tahu sumber ilmu tentang Allah yang maha mulia lagi maha agung, yang tidak mungkin didatangi kebatilan dari arah mana pun. Allah lah yang menjaganya. Bagi seluruh generasi alam semesta sebagai cahaya yang menerangi jalan kebenaran dan menuntun mereka ke jalan yang lurus, yakni jalan Allah yang maha perkasa lagi maha terpuji. Allah menjamin untuk menjaga Al-Quran. Sesungguhnya Allah menjamin untuk menjaga Al-Quran Al-Karim dari kemungkinan ditambah yang bukan-bukan atau dikurangi ketetapan-ketetapannya, ketentuan-ketentuannya, serta hal-hal yang diwajibkannya. Al-Quran adalah kitab abadi yang terpelihara berkat pemeliharaan Allah yang berlaku kapan saja dan bagi siapa saja. Al-Quran adalah dustur Islam buat seluruh umat manusia, kapan dan di mana saja mereka berada. Maka sudah barang tentu pemeliharaan kitab ini bersifat permanen dan abadi, seabadi risalah itu sendiri. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Allah berfirman, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami benar-benar memelihara. Mengingat karakter Islam yang cenderung membebankan tanggungjawab kepada seorang manusia dan menuntutnya berusaha keras menggapai kebenaran serta menjaga prinsip dan jihad demi risalah, maka logis kalau Allah menyiapkan semua sarana dan perangkatnya buat menjaga keabadian Al-Quranul Karim. Semenjak Jibril menurunkan ayat-ayat Al-Quran yang langsung didengar oleh Nabi SAW, beberapa ayat menjelaskan bahawa Allah membebani beliau untuk menjaga ayat-ayat tersebut dan juga mengingatkan beliau agar selalu berupaya ekstra keras mengerahkan segenap akal fikiran kerana dikhawatirkan ada ayat-ayat wahyu yang lolos dari beliau dan tidak sanggup menjaga. Allah Ta'ala berfirman, janganlah kamu gerakkan lidahmu untuk membaca Al-Quran kerana hendak cepat-cepat menguasainya. Sesungguhnya atas tanggungan kamilah yang mengumpulkannya, yakni di dadamu, dan membuatmu pandai membacanya. La tuharrik bihi lisanaka litahjala bih. Inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Atas kamilah mengumpulkannya dan membaca Al-Quran. Jadi dalam terjemah tu bahawa Al-Quran dan buat engkau boleh membaca. Tapi kalau zahirnya kata atas kamilah membacakannya kepada. Jadi Allah yang bacakan Al-Quran itu kepada Rasulullah SAW ini melalui perantara Jibril alaihissalam. Ini antara dalil ulama mengatakan bahawa Al-Quran itu bacaan yang dibaca oleh Allah SWT, difirmankan oleh Allah SWT. Inna alaina jam'ahu wa Qur'an. Baik, sesungguhnya Nabi SAW selalu menjaga Al-Quran setiap tahun di bulan Ramadan. Jibril alaihissalam bertemu dengan beliau untuk mengajarkan Al-Quran. Semenjak period Mekah, ayat-ayat Al-Quran yang turun beliau diktirkan kepada para sahabat. Dia bacakan secara dictation yang menjadi sekretaris wahyu. Para sahabat yang menjadi sekretaris wahyu. Yang sekretaris tukang apa ni, catatkan ayat-ayat yang turun pada Rasulullah SAW. Setiap kali turun ayat, Nabi SAW akan panggil sahabat yang tukang tulis Al-Quran untuk apa? Menuliskannya. Ini nama Katibul Wahyu. Jadi itu boleh saja. Ini dah ada tulisan pada zaman Nabi SAW. Jadi ini antara usaha untuk memelihara Al-Quran. Tahu tak kita antara yang menulis wahyu adalah sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah bin Abi Sufyan antara sahabat yang dipilih oleh Rasulullah SAW untuk memelihara Al-Quran. Pertama, dia adalah orang yang dipercayai. Yang kedua, dia seorang antara orang, antara sahabat yang sedikit yang boleh menulis. Jadi diperintahkan untuk menulis Al-Quran. Allah, Nabi SAW percaya kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Takkanlah Muawiyah bin Abi Sufyan mati murtad ataupun dia seorang munafik, Rasulullah SAW suruh dia tulis Al-Quran. Orang-orang Syiah, alhamdulillah, mereka dah tahu bahawa Muawiyah bin Abi Sufyan ini dari dulu lagi usaha nak apa tu, nak jahanam kan Islam, nak dapatkan pemerintahan dan sebagainya, seperti ketua Hizbullah kemarin. Jadi ini tertentu sekali bersalah dengan fakta, eh? Sebab dalam sejarah kita tahu bahawa penulis wahyu adalah Muawiyah bin Abi Sufyan, termasuk para sahabat yang lain, yang sedikit tak banyak. Baik, jadi jumlah sekretaris wahyu ada 29 orang. Yang cukup terkenal ialah Abu Bakar yang boleh tulis, Umar, Uthman, Ali, Zubair ibn al-Awwam, Sa'id ibn al-As, Amr ibn al-As, Ubay ibn Ka'ab, Muawiyah bin Abi Sufyan dan Zaid bin Thabit. Muawiyah dan Zaid adalah yang paling banyak menangani tugas penting ini. Kita tahu bahawa Muawiyah akan jadi apa? Khalifah. Benda yang dipakai untuk menulis biasanya ialah potongan kulit, pecahan tulang, pelepah kurma dan batu. Pada waktu itu di Hijaz belum banyak papyrus, jenis tumbuhan yang dibuat untuk bahan kertas. Sebab itu dia tulis dalam apa ni, dalam macam-macam benda, apa yang ada boleh buat tulis, dia tulis potongan kulit, pecahan tulang, batu, pelepah kurma. Baik, belum ada banyak apa tu, kita buat apa ni, kayu dan perubah dalam pokok tu. Teknologi itu datang daripada mana? Daripada China, belum ada teknologi. Baik, para penulis wahyu ini sama menyimpan dan menjaga baik-baik hasil tulisan masing-masing. Jadi, siapa yang jaga, siapa yang simpan, siapa yang boleh dijaga sendiri. Sementara maknanya mereka ni dipercaya Rasulullah SAW mempercayai mereka memelihara apa yang mereka tulis. Sementara Rasulullah SAW sendiri tidak menyimpannya sama sekali. Sebab apa guna Nabi SAW simpan, dia pun bukan boleh baca. Ketika masa Rasulullah SAW, ada 4 orang sahabat Ansar yang kemudian menghimpun Al-Quran. Iaitu di Madinah. Mereka ialah Ubay bin Ka'ab, Mu'ad bin Jabal, Zaid ibn Thabit dan Abu Zaid. Ini di dalam Al-Bukhari, kitab keutamaan para qurra dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya berarti Zaid bin Thabit, diterangkan mereka-mereka ini. Jadi empat orang daripada Ansar, bukan semua Muhajirin, ada juga daripada Ansar. Akan tetapi tulisannya terpencar-pencar di antara mereka dan secara keseluruhan mencakup Al-Quran Al-Karim secara utuh. Ini kalau dikumpulkan semua, dapat satu Quran 30 juzuk. Tapi kalau pecah-pecah mungkin tak sampai. Seperti yang didiktekan oleh Rasulullah SAW dan juga seperti yang dihafal oleh banyak sahabat. Jadi ada yang tak tulis tapi mereka hafal. Ada yang hafal satu dua surah, ada yang hafal banyak surah, ada yang hafal keseluruhan wahyu Allah SWT. Atas usul yang diajukan oleh Umar bin Khattab, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq memerintahkan kepada Zaid bin Thabit untuk menghimpun seluruh naskah Al-Quran Al-Karim. Kenapa? Kata Abu Bakar kepada Zaid, kami yakin kamu ini anak muda yang cerdas. Kamu biasa menulis wahyu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh kerana itu tolong kamu teliti dengan saksama Al-Quran lalu himpunlah. Jadi ketua panel apa pengumpul Al-Quran siapa dia? Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Zaid bin Thabit ni banyak kelebihan ni. Dia orang alim kalangan para sahabat. Jadi tahu betul tentang Al-Quran. Sebab tu dia ditugaskan untuk jadi ketua kumpulan ini. Sebab tu Ibn Abbas radhiyallahu anhu amat menghormati Zaid bin Thabit radhiyallahu. Dia dianggap sebagai seorang orang alim. Sedangkan Ibn Abbas pun adalah termasuk ulama juga, dah kira ulama para sahabat, tapi oleh kerana apa ni, Zaid bin Thabit lebih senior dan dia lebih dekat dengan zaman ataupun dengan ilmu Al-Quran, maka Ibn Abbas amat menghormati. Ada kisah. Jadi Zaid lalu melaksanakan tugas tersebut dengan cermat. Dia berpedoman pada apa yang telah dia tulis sewaktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup, dengan meminta kesaksian dua orang bahawa apa yang ditulisnya benar-benar yang pernah didiktekan oleh Rasul dan merupakan bahagian dari Al-Quran. Walaupun dia dah boleh, dia dengar dah tulis, hafalan dia dah hafal, tapi tetap dia minta dua orang saksi untuk cek lagi. Penghimpunan Al-Quran Al-Karim tahap pertama selesai pada zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Dari Abu Bakar, Mushaf Al-Quran berpindah ke tangan Umar bin Khattab. Jadi ada berapa Mushaf zaman Abu Bakar As-Siddiq? Satu je. Yakni yang penuh lah, daripada Fatihah sampai An-Nas. Zaman Nabi SAW ada tak Mushaf? Mushaf ada, tapi Mushaf apa? Terpencar-pencar. Ada juzuk berapa surah kat situ, berapa surah kat sana dan sebagainya. Kalau kumpulkan memang dia dapat satu mushaf, tapi tak adalah satu mushaf yang penuh sampai pada zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi satu kitab. Satu je, bukan dua. Satu je. Untuk orang satu umat Islam kat dunia. Wah. Yang lain semua Quran dia kat mana? Dalam dada. Kain Quran tu dalam dalam dada. Yang dihafal oleh para sahabat. Kalau yang hafal tu tak ada, meninggal esok, habis Quran tu, tinggal aku. Yang satu tu hilang, habis. Dan itulah kita katakan dianggap sebagai nyawa untuk agama Islam. Seluruh sejarah Nabi SAW untuk sampaikan Al-Quran ni. Jadi betul banyak pahala Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu kerana dia yang mulakan kumpul Quran ni menjadi satu mushaf radhiyallahu anhu. Macam mana orang boleh apa ni? Beri kata buruk terhadap Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi kemudian pada zaman Umar bin Khattab, dia berpindah tangan kepada tangan beliau yang kemudian disimpan oleh Ummul Mukminin Hafsah. Hafsah binti Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan dia juga lah isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah dibaiat sebagai khalifah, Uthman bin Affan radhiyallahu anhu melakukan upaya penghimpunan terakhir dengan berpeluman pada mushaf yang disimpan oleh Hafsah. Uthman lalu membentuk sebuah lajnah, satu komiti yang disimpan oleh Hafsah, yang diketuai oleh Zaid bin Thabit sekeliling selaku orang yang melakukan penghimpunan pertama dan dibantu oleh Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair bukan Urwah bin Zubair, adik dia. Abdullah bin Zubair senior. Sa'id bin Al-As dan Abdul Rahman bin Al-Harith bin Hisham. Perlu diperhatikan bahawa ketiga orang anggota lajnah tersebut berasal dari suku Quraisy. Sementara Zaid bin Thabit adalah orang Ansar. Orang Ansar jadi ketua. Dalam bab ni boleh jadi ketua. Jadi khalifah tak boleh orang Ansar. Kepada mereka semua Uthman berpesan, jika ada yang kalian perselisihkan dengan Zaid, tulislah dengan bahasa orang-orang Quraisy, kerana ia diturunkan dengan menggunakan bahasa mereka. Jadi kalau ketua kesalahan dengan apa? Ahli panel, kita gunakan pendapat siapa? Ketua ke ahli panel? Rasulullah SAW pesan gunakan pendapat ahli panel, jangan gunakan apa? Ketua. Walaupun dia ketua, sebab ketua bukan orang Quraisy. Alhamdulillah, Nabi SAW dah pesan kan. Jadi memang lepas tak ada masalah, tak ada masalah. Ini ada hikmah ni. Al-Quran ni diturunkan dalam bahasa Quraisy. Lajnah ini menyelesaikan tugasnya dengan sukses. Ada 6 mushaf yang dinasah. Jadi maksud dekat sini, ada tak khilaf dalam bacaan Al-Quran? Ada ke tak ada? Waktu orang kumpul-kumpulkan tu, mestilah ada. Kalau tak ada, apa Nabi SAW kata? Kalau ada khilaf, perselisihan, gunakan pendapat orang Quraisy. Ini ahli panel punya bacaan. Lajnah ini menyelesaikan tugasnya dengan sukses. Ada 6 mushaf yang dinasakh. 4 di antaranya dibagi-bagikan ke Makkah, Syria, Kufah dan Basrah. Ini memang kota-kota besar di zaman Uthman bin Affan. Makkah satu, Uthman ni di mana? Di Madinah. Satu kat Makkah. Satu je tau. Satu lagi Syria di Dimashq. Muawiyah. Satu lagi di Kufah, tempat Ali bin Abi Talib. Satu lagi di Basrah. Mushaf yang kelima ada di Madinah. Dan mushaf yang keenam disimpan diri oleh Uthman radhiyallahu anhu, Khalifah Amirul Mukminin. Pada kurun-kurun waktu berikutnya, mushaf-mushaf tersebut disempurnakan lagi dan secara rasmi diberi nama Mushaf Uthmani. Dihubungkan dengan nama Khalifah Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu. Sepanjang beberapa kurun waktu, para ulama kaum muslimin berusaha keras untuk berkhidmat pada mushaf. Mereka menambahkan titik dan bentuk huruf pada mushaf Uthmani yang memang belum ada. Jadi asalnya memang tak ada baris pun, yang kata baris lah, titik pun tak ada. Tapi mereka boleh baca. Tak ada salah baca. Macam kita lah. Ada kan kalau yang apa tu, dia punya spelling pun lah, tapi depan belakang betul cukup. Kita boleh baca lah semuanya. Kan ada kan? Ha. Kita baca bukan tengok spelling satu-satu. Kita tengok cara ketul satu perkataan. Sama lah bahasa Arab. Kita tengok depan, belakang, sebelum tu bunyi dia buat apa perkataan ya. Kita tahu depan dia apa. Kan ada pun dia tahu. Dia tahu ni ain ke rin, dia tahu ni tak ke apa, tak ataupun sama, dia tahu. Bentuk semua sama, tak ada orang, tak ada titik. Cuba bayangkan. Sebab apa? Fasih dalam bahasa Arab. Sama kita kita fasih dalam bahasa Inggeris dan Melayu. Kalau depan belakang semua spelling salah, kita boleh television tu bunyi dia T, depan dia ada S, N cukup je lah tu television. Apa pun kat depan kita tak kisah. Kita boleh teka lah. Begitulah. Yang mereka baca dengan baris yang betul. Sebab nama mereka semua betul. Mereka memang orang asli Arab. Okay. Itu tidak ada masalah. Ini tak perlu diherankan oleh pengkaji sejarah. Dan dalam waktu yang sama, kiraat yang berbeza-beza tu boleh disokong dengan tulisan Quran pun macam ni, yang tak ada apa, yang tak ada titik pun masih boleh baca dengan kiraat apa pun masih boleh lagi. Yang ribun boleh, yukat ribun boleh. Mereka apa ni, mereka boleh baca. Jadi sampai pada zaman apa selepas itu, tugas mereka menambahkan titik, mereka berkhidmat kepada mushaf, mereka menambahkan titik dan bentuk huruf pada mushaf Utsmani yang memang belum ada. Tugas ini dipercayakan kepada seorang ahlinya bernama Abu Aswad Ad-Dumali, yang membuat titik di atas huruf untuk membuat perbezaan. Lalu di zaman Ali radhiyallahu anhu, kata dia, dia adalah bapa Nahu. Nahu bahasa Arab tu, dari depan ke atas. Ini semua mula daripada Abu Aswad Abdul Ali, Ali bahasa. Zaman tu Nahu apa pun belum ada lagi. Tak perlu Nahu semua, sarang pun tak perlu. Tapi boleh, mereka boleh cakap, mereka boleh baca, tak ada salah. Sekarang banyak Nahu tonton, sarang apa pun tak sarang yang mungkin tegang. Tapi tak boleh baca. Baranglah aku dah kecil, budak-budak Arab dilahirkan, umur 5 tahun cakap Arab. Mana dia belajar nak umur apa semua? Kenapa dia belajar? Macam kita, mana kita belajar bahasa Melayu? Ada dia belajar bahasa Melayu. Tapi dia boleh skor je semua apa, periksa, PRD, O-level semua boleh. Sebab bahasa kita, sebab bahasa asal dia bukan dalam dalam buku, bahasa bahasa yang digunakan. Kata bahasa. Dan juga kepada Nasr bin Asim Al-Laythi, kata Yahya bin Ya'mar Al-Adwani, yang membuat khas harakat dari ataupun sonan di atas huruf supaya tidak terjadi salah baca. Kemudian Khalil bin Ahmad Al-Farahidi membuat bentuk seperti yang ada sekarang ini. Jadi dia makin apa, makin cantik lah, lawa lah, apa ni khas bahasa huruf-huruf Arab. Kerja keras para ulama dalam berkhidmat pada mushaf tidak hanya membuat titik dan bentuk huruf sahaja. Mereka memperkenalkan letak-letak berhenti dan memulai. Di zaman dahulu memang bahasa Arab ni tak ada stop, koma, question mark semua tak ada. Sekarang tak ada kan question mark. Question mark pun tak ada. Colon, semicolon pun tak ada. Tapi hujung ayat tu pun tak ada zaman dulu. Maka barulah mereka letak hujung ayat untuk berhenti. Memperkenalkan letak-letak berhenti dan memulai, dan mereka juga membuat berbagai ilmu tentang Al-Quran seperti ilmu tafsir, ilmu tajwid, ilmu untuk mengetahui bacaan-bacaan, qiraat dan lain sebagainya, sehingga terbentuklah suatu perpustakaan yang sangat berharga tentang ilmu Al-Quran, ilmu kan ulum Al-Quran. Langkah tersebut kemudian diteruskan oleh generasi-generasi selanjutnya demi mewujudkan kehendak Allah untuk menjaga kitabnya tersebut. Jadi kalau orang tanya apa buku buat ilmu, tulis Quran, kumpul dalam satu mushaf, banyakkan mushaf. Lepas tu letak titik, letak baris, letak tempat berhenti. Lepas tu apa ni, tambah ilmu, ilmu Al-Quran yang lain, ilmu tajwid, ilmu tafsir, apa pun. Ada tak zaman Nabi SAW? Tak ada buat bid'ah lagi. Semua yang baru sesat. Sesat tak? Tapi awak dekat orang buat orang boleh bid'ah. Bid'ah sesat. Quran tu bid'ah, Quran tu pun sesat. Macam mana jawab? Macam mana nak jawab? Yang pandai dekat ayah? Orang ni orang tadi cuma dia tambah. Kita tambah yang tak ada yang tambah. Bisa dia tak. Tak apa juga. Terus. Tapi dia tambah-tambah dikit, dikit tu dah ada, nanti dia tambah ekstra pula. Selawat dah ada tambah selawat lagi. Solat dah ada tambah solat tu solat ni. Nampak tak boleh. Tambah juga. Baru ni diada-adakan ni. Tapi tambahan ini tak menjadi korang tu maknanya lain tak? Sama je maknanya. Malam datang tak semalam? Malam pun saya cakap. Kaedah paling penting masa tak cakap banyak. Dari lantus pun tak cakap. Itu dia ambil dia bawa dari dulu sampai sekarang. Kalau faham tu semua boleh jawab. Ada dua sebab. Ada dua syarat benda baru. Pertama sekali ada sebab nak buat. Tapi Nabi SAW tak buat. Dan satu lagi apa? Tak ada halangan untuk buat. Tapi Nabi SAW tak buat juga. Awak boleh buat tak? Tahu. Benda tu baru sekarang ni. Okay, kita tengok ada sebab tak zaman Nabi SAW nak buat. Yalah kata tak ada. Jangan semua benda yang tak ada kira tak boleh. Ada sebab tak nak buat benda ni. Ada sebab tak nak kumpul Quran dalam satu mushaf. Ada lagi. Belum ada, belum time lagi. Quran mengurus sampai habis pun. Itu pun dah ada usaha-usaha ni. Masih awal lagi. Ada sebab tak nak tulis cantik-cantik letak titik balik zaman Nabi SAW? Ada sebab? Tak ada sebab. Tak perlu. Zaman dahulu pun tak pandai baca pun. Tulis banyak-banyak pun kena orang boleh baca. Cinta banyak-banyak. Orang apa terus? Dan kalau macam gitu, ni betul ni gondol. Tak ada titik ada baris. Betul ni gondol. Orang boleh baca, buat apa nak letak titik? Letak baris, tak payah nak sibuk-sibuk benda tu semua. Orang semua boleh baca. Tak payah. Tak payah bagi ilmu tajwid semua tak payah. Ilmu tafsir direct daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu nak. Tak perlu kan? Ya tak ada sebab-sebab pun Nabi sallallahu alaihi wasallam tak apa. Bukan apa ni benda tu ada sebab tapi Nabi apa ni Nabi sallallahu alaihi wasallam tak buat. Jadi kita pula buat tambah-tambah tak. Jadi bila sampai zaman-zaman akan datang baru datang sebab nak buat. Nak kumpulkan musa baru datang. Musa satu je seketul. Yang apa ni orang ni? Ini mati. Kena bunuh, kena hai apa ni, kena serang hendak. Habis lah. Semua kufas. Kalau macam ni, tiga berapa orang ni apa? Dia semua mati, pun tak ada ni. Hilang, habis. Quran pun tak ada. Jadi kita kumpulkan, kita buat banyak-banyak. Lepas tu, dalam satu masa pula tu, orang baca dah semarang-semarang. Jadi dialek sana, ada dialek sana, Azerbaijan punya dialek lah. Parsi punya dialek punya baca dah tak betul. Jadi gaduh pula. Dia kata kau punya baca tak betul, Quran ni lain. Masa kira beza-beza. Jadi akhirnya Quran kakak surah apa? Kakak pada apa ni, suruh kumpul kan. Jadi yang lain semua akhirnya apa ni, dibuang. Tinggal apa ni ya? Yang satu. Ada keperluan zaman Nabi SAW tak ada keperluan ni semua. Dan ada halangan nak buat ni semuanya zaman Nabi SAW. Tak cukup. Tak cukup main banyak halangan ni kalau kita lihat. Tapi maulid ni macam mana? Sebab dia ada tak zaman Nabi SAW? Tiap tahun boleh buat. Tiap-tiap tahun ada maulid. Jadi ada sebab nak buat. Ada halangan tak nak buat? Mana ada halangan? Orang kalau apa ni, kalau buat maulid Nabi SAW kena bunuh ke apa, tak ada pun. Tak ada halangan apa-apa pun. Yang berat, yang sikit tak ada. Tapi Nabi tak buat. Itu kalau kita buat, kita ada-adakan dalam mana. Sama macam madrasah, macam hospital, macam apa lagi. Apalah benda-benda lagi yang ada zaman kita. Mikrofon apa tak ada zaman dahulu. Sekarang tak boleh buat. Zaman pun tak boleh buat. Nak azan pakai mikrofon zaman dulu dengan zaman sekarang. Contoh lah. Tak ada, kat rumah ni tak ada. Sekarang kan ada. Apa salah kita pun. Walaupun dia dalam agama, dalam agama. Itu kalau kita nak ambil rujah. Kalau kita ambil rujah ni, kita sebenarnya tengah tolak satu masalah usul fiqh. Namanya ataupun kita sedang membahaskan satu masalah usul fiqh. Namanya masalah mursalah. Masalah turun untuk maslahat. Jadi maslahat-maslahat. Mursalah maknanya yang dilepaskan. Jadi ada satu perkara namanya maslahat yang dilepaskan. Dilepaskan oleh siapa? Oleh syarak. dia ada maslahat dalam agama, maslahat untuk manusia. Tetapi syariat lepaskan, syariat tak tetapkan boleh buat tak boleh buat. Jadi kata ulama, jenis yang macam ini hampir macam bid'ah, tapi dia dah bukan. Jadi macam hospital dan sebagainya, maslahat-maslahat untuk agama, kerana untuk dunia lah, untuk kehidupan. Dan sebaliknya selepas itu boleh jadi untuk agama. Dia takkan jadi apa ni, satu perkara yang direct kepada agama. Dan syariat secara umumnya membenarkan dan menggalakkan untuk kita pun mencapai maslahat kita. Jadi kita ambil umum, maka yang ini semuanya boleh. Semuanya boleh. Berbeza dengan zikir itu, dengan solat itu, dengan puasa itu, dengan umrah itu dan sebagainya, yang mana itu bukan perkara-perkara yang termasuk maslahat musalah. Semua benda-benda solat apa semua telah dijelaskan sejelas-jelasnya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, urusan apa ibadat ritual. Kalau ibadat ritual mesti telah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum dia. Itu perbezaan, ya. Baik. Itu pun kalau kita nak apa ni, nak argue lah. Kalau kita nak tolak terus bahawa ini sebenarnya bukan benda baru pun, memang dah ada asalnya pada zaman Nabi SAW. Selepas dan lepas ni, kalau nak jawab daripada wajah tu masih boleh lagi. Kalau nak dalil dengan Quran pun boleh. Alif Lam Mim, jadikan kitab. Itu adalah kitab. Mana kitab dia? Belum ada lagi. Maknanya akan datang jadi kitab. Jadi sahabat-sahabat cuma tahkikkan, realisasikan gitu. Kalau kita nak ambil gitu, itu syarat bahawa Quran ni akan jadi satu kitab. Kalau kita nak ambil macam tu lah. Jadi langkah tersebut kemudian diteruskan oleh generasi-generasi selanjutnya demi mewujudkan kehendak Allah untuk menjaga kitabnya tersebut. Pembelajaran Al-Quran yang dilakukan dengan cermat dari zaman ke zaman ini mengundang kekaguman beberapa ilmuwan timur dan barat yang duduk luar, misalnya mengatakan dengan seperti, siapa yang tidak ingin kalau ada salah seorang dari murid-murid setia Isa yang mau menyusun ajaran-ajarannya langsung setelah diwafat. Itulah Kristen, ya. Jadi kalau lah nak murid Isa alaihissalam, dia susun ajaran-ajarannya setelah diwafat, kan selamat. Jadi mereka tak buat. Memang Allah dah takdirkan takkan jadi itu. Jadi payah menjaga Al-Quran atas pertolongan Allah ini adalah dalam rangka untuk mewujudkan janjinya yang akan menyampaikan nas Al-Quran secara sempurna kepada generasi demi generasi sampai sekarang ini. Satu lagi sebab, taruhlah anak murid Nabi Isa AS tulis kitab Bible, kitab Injil. Taruhlah dia tulis. Agak dipelihara juga lah. Tidak. Sebab kitab Injil ni bukan jenis kitab yang dibaca dengan Quran. Dia lain. Dia tak ada mukjizat dalam bacaan dia, tak macam Al-Quran. Beza. Al-Quran ni baca dalam solat. Boleh baca berapa banyak pun, satu malam, satu juzuk pun tak bosan. Ada orang boleh baca lebih daripada itu. Beza. Dan mudah dihafal, tak seperti kitab-kitab lain. Itu satu kelebihan Al-Quran macam ni. Dia terus boleh hafal. Mana ada budak-budak tak hafal Fatihah ke ataupun apa, yang buat surah-surah yang senang apa? Kalau pada yang sabna Al-Quran adalah dikri, sebenarnya kami telah mudahkan Al-Quran itu untuk mengingatnya. Dan susunan ini lain, tak sama macam kitab-kitab lagi. Jadi oleh kerana kitab-kitab kan susah nak dihafal, kalau ditulis, banyak orang yang pegang saja boleh boleh baca, boleh tahu kan. Orang yang tak pegang kitab, dia tak boleh, saya tak boleh baca. Dia tak boleh apa? Dia tak hafal. Jadi dia akan bersandar kepada ahlul kitab, orang yang apa? Pegang kitab. Bila kitab tu hanya pada 1, 2, 3 orang, 10 orang pun, boleh tak ada penyelewengan walaupun dah ditulis? Tenang aja, mari kita tukar sikit. Ataupun ada kat situ, bila baca tutup aja. Sebab tu, Pak Zina, hukum Zina tutup kat situ. Kan berlaku pada zaman Nabi SAW. Maknanya asli tu masih ada lagi tu. Mereka tak padam lagi, tapi tutup dengan tangan. Bila Nabi Langgar kata, kau pergi angkat tangan baca, ada kat situ. Hukum rejam. Asal, kenapa orang-orang Islam tak apa ni, tak sadar ni semua? Kitab tu dia boleh makan orang je. Apa lagi mereka dah agungkan orang-orang ni, padri-padri ni, pendeta-pendeta ni. Mereka kata yang layak baca juga dia orang. Baru belakangan ni keluar version Injil untuk children, supaya baca daytime story. Kan? Waktu Christmas baca dan sebagainya. Untuk akademik sikit adalah juga lepas tu, tapi jarang. Kitab ini tak dibaca betul-betul, dikaji macam Quran dibaca bagi orang-orang Islam. Lagi-lagi kalau bulan Ramadan, semua agama akan hasad dengki terhadap apa? Islam dalam Quran. Apalagi bila Ramadan terawih, yang mulai baca Quran semuanya sekali. Itu tentu sekali. Macam mana nak hapuskan Quran ni? Tak boleh punya. Tak mungkin. Keluar imam hebat suara, lepas tu keluar lagi, lagi bagus dia kena. Keluar lagi bagus dia kena, lagi bagus dia kena. Hebat lagi, hebat lagi, hebat. Macam makin lama tu orang makin bagus baca Quran. Kemajuan. Menunjukkan Allah SWT pelihara Al-Quran tu maksud yang kita nak belajar. Jadi kata orang Kristian ni, kalaulah murid-murid setia Isa yang mau menyusun ajaran-ajarannya langsung telah diwafat. Dan jerih payah menjaga Al-Quran atas pertolongan Allah ini adalah dalam rangka untuk mewujudkan janjinya yang akan menyampaikan nas Al-Quran secara sempurna kepada generasi demi generasi sampai sekarang ini. Satu perkara tentang kitab Bible ni, jadi turun dalam bahasa Ibrani, bahasa Yahudi. Sebab Nabi Isa AS bangsa Yahudi. Tetapi agama Nasrani, agama Nabi Isa ni tak dapat berkembang dalam kaum Yahudi. Tahu kan? Sebab mereka anggap Nabi Isa tu anak zina. Jadi mereka cuba bunuh. Dan yang menguasai kawasan Palestin, Baitul Laham ketika itu bukan orang Yahudi, mereka dijajah. Mereka dijajah oleh orang-orang Rom. Jadi orang Yahudi berpakat dengan orang-orang Rom ini buat fitnah terhadap Nabi Isa. Dia nak apa? Dia nak golengkan korak. Dia nak jadi raja, dia kingdom dia, dia selalu cakap tu. Jadi buat fitnah senang je, masuk, tangkap dan bunuh. Jadi lepas itu anak murid dia memanglah tak boleh duduk kat situ. Ketua dia, guru dia dah apa? Tak kena, jadi korang berlari. Itu yang lari tu bawa pergi tempat lain. Sampai ke mana? Sampai masuk juga ke kawasan Rom. Jadi nak sesuaikan ajaran Kristian dengan kepercayaan orang Rom yang merupakan penyembah berhala, banyak betul tuhan-tuhan yang legend dia banyak. Jadi mereka sesuaikan lah. Kalau taruh satu tuhan, tak ada mereka terima. Mereka dah beratus tuhan. Taruh tiga tuhan boleh. Dekat sikit dengan apa? Trinity, dengan apa? Politisme ni banyak dekat sama. Sampai kat sana, orang sambut apa ni? Tahun baru, hari mereka menuai. Kita pun buat sama dekat dengan orang punya festival ni. Hari kelahiran Nabi kita rasa usul. Jadi mereka cuba saat apa, kurun dakwah dengan jalan apa, dengan awal nafsu lah, dengan istihad je macam tu, supaya dekatkan apa, agama Kristian tu kepada orang-orang tu. Dan kita tahu asalnya agama Kristian ni tak boleh, tak patutnya disebar kepada selain orang Yahudi. Kan setiap rasul tu untuk demi kaum macam tu. Dia nak bawa kat kaum lain memang tak boleh je. Melainkan mereka suka rela nak masuk agama Kristian ke agama. Itu yang kita yang lama-lama gerejanya yang tak boleh ada gambar, ada gambar. Yang tak boleh ada muzik, ada muzik. Dan seterusnya. Mereka tawar menawar sampai dah tak ada rasa. Tak air, kasi cair. Tak punya tim pun macam mana? Air kosong lah. agama dah tak ada. Kalau dia pergi negeri mana? Kalau dia pergi negeri orang putih, Kristian dia setara orang putih. Gambar Jesus dia kulit putih, rambut straight. Okey tak? Pasal dia belum masuk Afrika. Afrika, bila kau pulak Afrika, ada pula tukar awak dia boleh ikat. Bila sampai Afrika, diorang suka nyanyi-nyanyi kan, suka joget-joget. Diorang pun introduce nyanyi-nyanyi joget-joget dalam apa? Dalam gereja, tiap hari ni. Awak kalau belajar agama Kristian, macam mana dia dilewengkan, dia ubah sampai orang tak kenal lagi agama hati. Okay, kamu akan lihat asal usul kita punya agama ni. Berbagai ada sampai macam tu. Semua maulid dengan apa semuanya, dengan nasyid apa semuanya, kat masjid pun sekarang dah boleh. Semuanya ikut tapak demi tapak apa yang berlaku pada agama Muslim. Pemuja wali-wali kan same sana same sini. Yang ada same ada gereja je, dekat situ ada gereja buku. Same Stanford Raffles dah jadi same. Sama same Saint Nicholas tu siapa? Santa Claus. Wali tu itu sebab dia boleh apa terbang macam mana kasih hadiah. Wali yang boleh buat tu tak sadar tu untuk akidah baru sofi kat situ. Ya tak? Banyak dah masuk ke dalam agama Islam. Bila Islam kembang, ada orang masuk Islam secara apa ni? Secara munafik. Dia masukkan agama dia ke dalam sikit. Agama sembah api sikit masuk ke dalam. Bila Islam makin lemah, ulama makin apa ni, makin kurang, tak perasan, makin banyak orang masuk. Itu lah yang berlaku. Kompromi. Jadi agama Islam yang tak boleh ubah punya adalah Al-Quran. Kita nak balik kepada jalan kebenaran, jalan muafakatan, mesti balik kepada Al-Quran. Itu yang kekal sekarang ni. Dan juga Sunnah, sebab Sunnah masih mensyarahkan Al-Quran. Jadi dia masih kekal lagi. Baik. Jadi jerih payah menjaga Al-Quran atas pertolongan Allah ini adalah dalam rangka untuk mewujudkan janjinya yang akan menyampaikan nas Al-Quran secara sempurna kepada generasi demi generasi sampai sekarang ini. Sementara kitab-kitab agama samawi lainnya yang ditulis jauh setelah kehidupan nabi-nabi mereka justru diselewengkan oleh para pengikutnya sendiri. Sekarang ini kitab Al-Quran dalam bahasa Arab. Jadi bila berkembang Islam, kembang di bahasa Arab. Dia tak perlu nak terjemah sebenarnya. Zaman dulu tak payah terjemah. Masuk Habsyah, Ethiopia, dia boleh cakap Arab. Sekarang semua bercakap Arab orang Ethiopia. Masuk Somalia, masuk Sudan tu semua tu Afrika asal dia. Cakap dia lain sebenarnya. Kalau dengar orang Sudan bercakap, cakap dia sebenarnya Afrika. Tapi Arab, ada Arab. Dia pergi ke atas ke Afrika tu, Algeria. Bawah dia tu, sebelah Algeria, Morocco. Itu semua orang Afrika. Awak tengok rambut dia kerinting tu, putih saja. Awak tahu tak ada orang Malaysia tu hitam. Tak perlu tahu yang hitam punya version. Orang Morocco, itu orang Afrika. Orang Mesir pun ada hitam, betul tak? Hitam juga. Rambut semua sama, muka semua tapi hitam. Menunjukkan orang asalnya Afrika. Tak tahu orang panggil itu sebagai African. World Cup pun orang apa masuk apa? Afrika punya punya zone. Tapi sekarang semua cakap apa? Semua cakap kecuali Algeria, dia banyak dia Arab dah campur Perancis. Sehingga dia dengar pun dah tak faham. Dia kalau dengar tu habis rusak. Banyak sangat Perancis masuk dalam. Yang penting di sini apa? Kebanyakan di zaman awal tak perlu terjemah-terjemah. Agama Kristian ni pasal dia tersebar dekat tempat bukan dia, terpaksa dia terjemah. Jadi asli pun dah tak ada. Dan ketika tu bahasa yang menonjol bahasa apa? Greek, Latin lah. Itu yang paling menonjol. Huruf tu yang paling banyak orang baca. English apa semua belum datang lagi. Cuba bayangkan daripada agama Yahudi tukar kepada Greek, dah banyak yang hilang, lost in translation. Daripada situ tukar kepada English. Awak tahu English tu banyak bahasa diambil jadi bahasa English. Kalau nak tahu saya usul bengi, buka tu banyak ada sikit Perancis, ada sikit Arab, ada sikit apa ni, daerah Viking tu, daerah mana? Ha, Iceland apa tu semuanya ada. Germany ada dalam bahasa dia apa semuanya. Cuba kan tadi nak diterjemahkan tu, banyak lagi. Kita Arab tukar Indonesia je dah ada macam-macam dia ni. Sebab itu kitab-kitab tu tak boleh, tak boleh kekal, tak terpelihara. Kecuali Al-Quran Al-Karim. Al-Quran Al-Karim benar-benar meresap dalam akal dan jiwa kaum muslimin, memberikan ketenangan dan kekuatan batin dalam menghadapi berbagai kesulitan hidup, mendorong keinginan untuk membangun peradaban dan modernisasi, mempersiapkan sarana-sarana untuk semua itu dengan kandungan tasyri'nya berupa tatanan-tatanan akhlak, dasar-dasar syarikat, pernyataan keadilan dan pernyataan kedamaian bagi individu dan masyarakat. Jadi kat sini tentang sifat Al-Quran yang terpelihara. Pertama sekali, dia satu kitab yang baca boleh meresap dalam akal dan jiwa. Dia boleh mempengaruhi akal seorang jiwa. Bahkan kadang-kadang tak faham Al-Quran, dengar saja boleh nangis. Belum faham kan? Tak tahu apa baca, tapi nak boleh nangis. Kemudian kalau faham macam mana? Lepas tu ajaran dia banyak untuk kehidupan, untuk akhlak, baik untuk masyarakat, individu. Terlebih pula bahasa Arab yang digunakannya mampu menyatukan umat Islam. Kandungan nilai sastranya yang juga mampu menyatukan budaya. Parameter mereka yang bersifat moral maupun sosial dan cita rasa kesenian mereka. Tidak aneh jika Dr. Morris, seorang filosof barat, menyatakan kekagumannya dengan mengatakan sesungguhnya Al-Quran adalah kitab paling utama yang diturunkan oleh Tuhan untuk umat manusia. Tetapi itu mengaku juga. Satu lagi tentang kelebihan bahasa Arab. Sikit betul bahasa itu, yang mana belakang dia tu ada kaitan dengan dia punya grammar, dengan makna baris belakang dia. Setiap perkataan baris belakang dia, atas, bawah, depan ataupun baris mati, semua ada makna lain. Mana ada bahasa yang itu sekarang? Sikit. Lepas tu dia boleh ganti nama, satu lain, banyak lain, dua pun lain. Ada bahasa yang lain itu? Saya rasa ada. Saya rasa ada satu bahasa ini. Banyak ada ganti nama untuk dua orang. Patut satu dengan banyak lah. Saya dan kami ya. Dia dan mereka, mereka dua pun mereka juga. Tapi bahasa Arab kena terjemah mereka dua. Mereka dua, mereka di, mereka tiga atau mereka banyak. Ganti nama ni masuk pula dalam perbuatan. Perbuatan pun ada dua-dua. Ya Allah ni, Yusalian ni, Yasuman ni. Cuba bayangkan. Jadi bila bahasa Arab yang macam gini, yang apa ni, bahasa Arab memang dia punya sifat macam ni, dia memang tak boleh salah. Almost fail proof, full proof. Sehingga apa tu, tertukar sikit boleh nampak kata tahu bahasa Arab dia. Pengaruh Al-Quran dalam memberikan pencerahan kepada manusia. Sesungguhnya Al-Quran mampu membukakan wawasan yang luas untuk melihat kebenaran dan kebaikan. Ketika seseorang mau menempuh jalan petunjuk, memerangi nafsu, setia pada yang ma'ruf dan menjauhi dari yang mungkar, atau dengan kata lain, ia bersedia mengamalkan as-sunnah yang telah dirintis oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menghindari perbuatan-perbuatan bid'ah. Perang melawan nafsu demi meraih petunjuk dan cahaya akan membuka lebar-lebar cakrawala pemikiran seseorang untuk terus meningkat ke derajat yang tinggi. Semakin kuat semangat perang melawan nafsu tersebut, maka akan semakin tajam basirahnya dalam mengenali Allah dan alam sekitar. Basirah adalah apa? Penglihatan dia dengan hati. Lihat dengan mata lain, lihat dengan hati, kira basirah juga. Untuk mengenali Allah dan alam sekitar. Ini semua bila orang nak lawan orang, lawan nafsu. Sembah Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi melalui Al-Quran, melalui Al-Quran, melaksanakan perintah dan menuruti nasihat akan menghantarkan seseorang meraih pahala yang agung di dunia dan di akhirat, dan juga akan membuatnya semakin tegar dalam menapaki jalan kebenaran. Sesungguhnya Allah Ta'ala mengajarkan kepada hamba-hambanya untuk mengkaji diri mereka sendiri, menganalisa faktor yang mendorong perilaku mereka, mendengar bisikan nurani mereka, dan menata niat amal mereka. Ayat-ayat Al-Quran kali mengamati dengan seksama kecenderungan-kecenderungan jiwa dan menerangkan aspek-aspek kekuatan serta aspek-aspek kelemahan yang terdapat di dalam. Ini susah nak lupa kitab macam ni. Dia lihat kepada apa, dia kopik dia apa, dia buka badan dada manusia tu masuk terus dalam dalam rohnya, dalam jiwa dia. Manusia ada macam ini, ada macam ini, ada macam ini. Dia suka gitu, dia suka gini, dia tak suka tu, tak suka ni. Lepas tu Al-Quran berikan petunjuk. Allah Ta'ala berfirman, wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami, dan benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Wallazina ihtadaw zadahum huda wa atahum taqwa. Allah Ta'ala dan Allah dan orang-orang yang mendapat petunjuk, Allah menambah petunjuk kepada mereka dan memberikan kepada mereka ketakwaan. Orang yang dah dapat petunjuk, Allah tambah petunjuk. Allah Ta'ala berfirman, walau anna katabna alaihim ani qutulu anfusakum aw ikhruju min diyarikum ma fa'aluhu illa qalilun minhum walau annahum fa'alu ma yu'azuna bihi lakana khayran lahum mu'ashadda taddita wa idhan la'ataynahum min ladunna ajran azimah wa lahataynahum siratan mustaqima. Dan sesungguhnya kalau kami perintahkan kepada mereka, bunuhlah dirimu dan keluarlah kamu dari kampungmu, niscaya mereka tidak akan melakukannya kecuali sebahagian kecil dari mereka. Dan sesungguhnya kalau mereka melaksanakan pelajaran yang diberikan kepada mereka, tentu hal yang demikian itu lebih baik bagi mereka dan lebih menguatkan iman mereka. Dan kalau demikian, pasti kami berikan kepada mereka pahala yang besar dari sisi kami, dan pasti kami tunjuki mereka kepada jalan yang lurus. Arahan inilah yang mendorong munculnya lembaga-lembaga kajian ilmu jiwa dalam Islam. Suatu ilmu yang akarnya telah ditanam oleh kaum muslimin terdahulu, tapi kemudian ditelantarkan oleh kaum muslimin dari generasi belakangan. Ilmu jiwa. Kata Allah SWT sebab dalam ayat itu ada perkataan apa? Walau annahum fa'alu ma yu'adhu nabihi. Kalaulah mereka mengerjakan apa yang mereka dinasihatkan, tentu akan lebih baik bagi mereka. Cuma akan sebagai pelajaran mu'awi. Bukan Al-Quran itu banyak kan nasihat. Kalau mereka buat apa kata Allah SWT, khairan lahum. Akan khairan lahum. Tentu lebih baik bagi mereka. Wa syadda tathbita. Untuk menguatkan mereka. Dan kami akan berikan mereka pahala yang besar. Dan kami akan tunjukkan mereka siratan mustaqim. Jadi dia dapat siratan mustaqim, mesti ikut petunjuk nasihat Al-Quran. Akibat akibatnya dalam mencapai tujuannya, mereka didominasi oleh pemahaman-pemahaman peradaban barat sehingga menyimpang dari jalan asli yang telah diarah dalam Al-Quran Al-Karim. Pertolongan inilah yang mendorong mereka begitu mudah mengimport budaya barat, yang termasuk memiliki pengaruh penting dalam memperburuk citra manusia berikut faktor-faktor perilakunya di mata kajian analisis psikologis ala Sigmund Freud. Di orang Yahudi falsafah dia dahsyat, dia suruh ikut Allah nafsu tu lah dia. Kata tu semua orang ikut orang nafsu tu akan bagus, bagus untuk manusia. Balik keinginan-keinginan yang mendorong seorang melakukan pelanggaran sebenarnya berawal dari terkecoh oleh diri sendiri. Mengutip ucapan ayah Yusuf alaihissalam, Allah Ta'ala berfirman, bal sawwalat lakum anfusukum amra fasabrun jamil. Akan hanya dirimu sendirilah yang memandang baik perbuatan yang buruk itu, maka kesabaran yang baik itulah kesabaranku. Kata Bapak Yusuf alaihissalam, itu Nabi yang membuat kamu apa ni, kamu bohong ni, adalah kamu pandang dia bagus dan jiwa kamu anggap dia bagus. Jadi semua permasalahan datang daripada diri sendiri. Orang yang membaca kisah Yusuf alaihissalam dalam Al-Quran, dia akan menemukan suatu analisa yang sangat cermat terhadap sifat cemburu dan dengki dalam jiwa saudara-saudara Yusuf. Menemukan rasa cinta kasih sayang seorang ayah, harapan kepada Allah, tidak adanya rasa putus asa dalam diri Yakub terhadap rahmat, dan menemukan sebuah analisa kepribadian beberapa wanita pada kelompok kekuasaan di Mesir pada waktu itu. Maka dia juga akan membaca sebuah takdir mimpi tentang kenabian yang merupakan bagian dari wahyu. Dalam kisah pembunuhan Qabil terhadap adiknya Habil, ia kita diperlihatkan pada faktor-faktor tindak kriminalitas pembunuhan yang pertama terjadi di muka bumi. Kerana perasaan dengki. Pun ada kisah ni dalam Quran ni menakik manusia. Yang tadi dengki kan, antara jiwa saudara-saudara Yusuf. Dan lagi kali dengki anak-anak Adam. Iaitu ketika Allah Ta'ala berkenan menerima korban Habib tetapi menolak korban Qabil. Di sini tampak jelas sekali faktor-faktor psikologis yang mendorong tindak kriminal. Ini pun boleh dengki akibat permainan nafsu amarah yang cukup signifikan. Cuma kan kalau orang solat kat dalam masjid jemaah, dia dengki dengan apa kawan dia dekat sebelah. Nasib baik bila kita solat tak payah letak apple ke limau. Limau ni baru, limau aku tak bagus. Imam Malaysia, Imam apa maksudnya? Sangki. Dah gaduh dengan masjid tu lah. Cuma yang ni baik tak ada. Zaman dulu ada. Dari ibadat pada Allah SWT kenapa? Kena buat kurban. Jadi dulu berikan korban. Kisah dia adalah detailnya tu, apa korban dia. Dua ayat dia kita kena check lah. Tapi yang pertama, Apa ni tanam-tanaman ke apa tak. Yang lagi satu apa macam tak ingat. Tapi yang dia kasih yang tak baik macam. Jadi Allah terima satu, Allah tak terima lagi daripada saudara. Jadi dia pun dengki. Itu punya pasal boleh dengki. Allah Ta'ala berfirman, فَطَوْعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ. Maka hawa nafsu Qabil menjadikannya menganggap mudah membunuh saudaranya, sebab itu dibunuhnya. Sekali lagi, dia rasa senang nak bunuh. Dia rasa anggap bagus bunuh saudaranya untuk lepaskan geramnya. قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ. Dia kata apa? Sungguh aku akan bunuh kau pasal ni. Kebanyakan kes kriminal adalah daripada hal ini. Bunuh-bunuh biasanya macam ini, sebab marah dan ingin. Akan tetapi Qabil segera menyesali atas perbuatannya itu. Lalu dia ingin berbuat baik kepada Habil yang telah dibunuh. Dia kemudian belajar kepada seorang burung gagak, seekor burung gagak, cara mengubur. Bagaimana diterangkan oleh Imam Allah Ta'ala, pertama kali ada kematian kat atas muka bumi. Macam mana nak buat apa ni? Sampailah ada burung. Gaduh-gaduh satu mati, akhirnya dia tanam burung. Saya tak sampai sekarang macam lagi dia dah. Tak ada tu lah. Burung tanam burung. Menunjukkan ini khusus untuk awal ni. Untuk anak Adam ni. Nanti lagi jadi apa ni, sunnah untuk apa? Untuk menanam yang mati daripada manusia. Qala ya wailata a'ajaztu an akuna mithla hadzal ghurab fa'wari sa'ata akhi fa'asbaha minan nadimin. Kata Qabil, aduhai celaka aku, mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak itu? lalu aku dapat menguburkan mayat saudaraku ini. Oleh kerana itu, jadilah dia seorang di antara orang-orang yang menyesal. Dia rasa memang tak ada burung gagak, dah bunuh kawan dia, lepas tu dia dia tanam, biasa dia makan ramai-ramai. Jadi kisah dua putera Nabi Adam tadi mengungkap tentang nafsu amarah dan nafsu lawamah secara sekilas, dengan ibarat-ibarat sederhana yang menerangkan tentang pengertian seseorang terhadap hakikat dirinya. Dengan demikian, diharapkan ia akan lebih menunjukkan pemikiran yang jernih dengan membangun keyakinan-keyakinan mendasar yang dapat mencegahnya terpusuk dalam kesombongan atau perasaan putus asa sehingga menganggap hidup itu tak ada guna sama sekali, atau tidak menganggap rasional dulu yang telah makan banyak korban dari generasi abad 20. Jika kehilangan nilai-nilai agama untuk memantapkan tujuan-tujuan hidup dan tidak kuasa memahami ke mana pada akhirnya manusia nanti akan kembali, Allah Ta'ala berfirman, apa hasilukum annama khalaqnakum abatan wa annakum ilayna la turja'un. Maka apakah kamu mengira bahawa sesungguhnya kami menciptakan kamu secara main-main saja dan bahawa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami. Sesungguhnya metod Al-Quran dalam memperkenalkan seorang manusia pada dirinya sendiri terfokus pada keterusterangan dan kebenaran, sehingga hal itu diharapkan dapat mengungkap aspek-aspek negatif dan aspek-aspek positif. Metod ini menjelaskan bahawa aspek-aspek yang negatif maupun positif tersimpan di relung batin dan bahawa sama-sama hidup di dalam. Dulu ada positif negatif ada kat dalam manusia. Sangat boleh jadi aspek yang negatif mengalahkan aspek yang positif lalu berbuat sewenang-wenang. Akibatnya aspek yang positif tetap berada di dalam batin. Allah Ta'ala berfirman, wa nafsihu wa ma sawaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dan demi jiwa serta penyempurnaan ciptaannya, maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan ketakwaan. Dalam jiwa itu ada dua, baik dan buruk. Allah menjelaskan bahawa perbuatan melampaui batas itu akan mendorong seseorang pada kekufuran dan merasa tidak membutuhkan Allah. Allah Ta'ala berfirman, kalla innal insana la yatgha ar-ra'a istaghna. Ketahuilah sesungguhnya manusia benar-benar melampaui batas kerana dia melihat dirinya serba cukup. Bukan perkara psikologi tentang manusia. Kenapa dia buat sewenang-wenang ya? Bila dia rasa dia cukup, tak perlu Tuhan ni. Sebab orang jadi zalim. Allah Ta'ala berfirman, wa qalilum min ibadiyas syakur. Dan sedikit sekali dari hamba-hambaku yang berterima kasih. Tak ramai. Jadi orang yang jahat ni pasal dia tak terima kasih terhadap nikmat Allah SWT. Tak tahu dia mengenainya. Allah Ta'ala berfirman, innal insana li rabbihi lakanud. Sesungguhnya manusia itu sangat ingkar, tidak berterima kasih pada Tuhan. Sebab dia kufur. Allah Ta'ala berfirman, qutilal insan ma akfarahu. Binasalah manusia, alangkah amat sangat kekafirannya. Nimal kat sini dalam mata ajum, alangkah kufurnya dia. Sebab tu dia binasa. Yang ini kufuran apa ni? Tidak mensyukuri nikmat. Al-Quran telah mengungkap hakikat keberadaan manusia dan sumber-sumber penderitaan serta kejatuhannya dalam hidup. Sesungguhnya dia diciptakan memang untuk menderita dan berusaha payah. Sekarang tentang apa? Tentang keadaan hidup ni pula. Jadi jawapannya ada dalam Al-Quran. Kenapa hidup susah? Kenapa tak senang? Kenapa tak gitu, tak gini, tak sihat? Ada je masalah. Okay. Kalau sekejap senang pun nanti ada susah. Maka Allah Ta'ala berfirman, laqad khalaqnal insana fi kabad. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia berada dalam susah payah. Memang keadaan manusia diciptakan sentiasa susah payah. Dunia adalah tempat ujian dan cubaan. Seseorang harus berusaha untuk menyelamatkan jiwa dan raga dengan cara mengisahkan, mentaati, mengabdi, bersyukur dan memohon ampunan kepada Allah. Itu sebab dia adalah dunia memang tempat ujian, tempat cubaan. Bukan tempat senang lenang. Mana tu tempat senang lenang? Rasa payah kat sini, taat kepada Allah SWT, barulah dapat duduk kat dalam syurga senang menang. Kalau kat sini nak senang menang, kat akhirat apa? Ha, memang takkan senang lah. Susah terus. Fadil. Jadi kerana itu jangan kita baru kita mengadu, mengeluh. Baik. Jangan salahkan Tuhan. Kenapa kau gini, kau gitu? Kita keluarkan apa lagu ke poem apa, misi apa semuanya. Kisah-kisah lara menderita ni semuanya tu kan. Mana boleh. Sebab ini memang tempat susah. Nak dapat mutiara kat mana? Kat atas saja. Kapur-kapur mata air kat laut. Dekat dalam. Selang dulu kat dalam. Jauh dalam. Nak cari satu baru bawa naik. Kalau tak pandai boleh pekak dengan dapat satu apa? Mutiara. Bukan senang. Dia nak sesuatu mesti nak kena, kena susah. Nak tempat paling cantik, pemandangan paling lawa kat mana? Kat atas lah, bukan kat bawah. Nak panjat gunung, senang betul lah. Udara paling nyaman lah mana? Kat atas. Susah payah dari atas. Tapi memang berbaloi, puas. Sekarang dah ada apa? Apa tu? Kabel ke lah. Pun kadang-kadang pun sangkut juga. Yang kabur je, kalau tak sangkut. Semua apa cantik nak tengok awal lah semua barang. Tapi susah. Begitu juga dekat dalam hal ini. Yang kita nak lagi kesenangan yang apa? Abadi. Kesenangan mutlak. Tak ada tolak banding yang tentulah nak dapat dia suruh. Susah. Baik. Wa'an laisa cara menyelamatkan jiwa raganya adalah dengan mengisahkan Allah, mentaati, mengabdikan diri pada Allah, bersyukur dan memohon ampunan kepada Allah Ta'ala. Sebab manusia itu mesti akan berdosa. Allah Ta'ala berfirman, wa'an laisa lil insani illa masa. Dan bahwasanya seorang manusia itu tidak memperolehi selain apa yang telah dia usahakan. Lepas tu Allah kata, wala taziru waziratun wizra ukhra. Sebelum tu, tidak ada seorang yang buat salah akan mikulkan dosanya pada orang lain. Tak akan orang pikul dosa orang lain. Siapa yang pikul dosa? Dia yang buat dosa. Dia yang pikul sendiri. Itu maksudnya. Siapa buat, dia dapat. Dan asalnya macam tu juga. Wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Aku faham kaitan dua ayat ni. Sikit kita kena cakap dan terlanjur masuk dalam ayat. Ayat pertama apa? Wa la taziru waziratun wizra ukhra. Tak ada orang boleh pikulkan dosa dia pada orang lain. Dia buat, dia tanggung. Wa alaysa, ayat sebelumnya, wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Dan tidak ada seorang tu akan dapat kecuali apa yang dia usahakan. Kalau yang tadi dosa, ayat terus tidak bersama. Pahala. Maknanya pahala tak akan dia dapat kecuali apa yang siapa buat. Dia buat sebagaimana dosa dia tak lebih kepada orang lain. Sama juga pahala orang lain tak dapat. Dia buat, dia yang dapat. Orang tu nak pahala, buat sendiri je. Nak pahala aku baca Quran, kau baca lah. Faham tak ni? Nak pahala khatam Quran, khatam lah sendiri. Sebab Allah kata buat alat. Atas orang tak faham. Dia kata, oh yang itu untuk dosa. Kita lupa bahawa kita faham ayat itu ganting dengan ini. Dan kita nak turun dalam satu-satu sebelah-sebelah. Yang satu untuk dosa, tak boleh pukulkan pada orang. Yang satu itu pun tentang apa? Pahala. Kita takkan dapat. Wa alaysa lil insan illa ma sa'a huwa. Maksudnya dia yang buat. Maksudnya surah apa? Surah An-Najm. Dan ada yang paling kuat bagi Imam Syafi'i bahawa ini bukan kita tahu yang istidlal dengan ayat ni. Imam Syafi'i pakai ayat ni. Imam pun yang pakai bahawa amalan orang lain, pahala daripada amalan saleh orang lain tak akan sampai kalau disedekahkan kepada orang lain. Dia hanya dapat yang dia buat. Tapi kita tambah dia. Kita katakan orang yang disedekahkan tu pun tak dapat, yang tukang sedekah pun tak dapat. Kenapa pula? Kita tambah sikit. Imam kata apa? Orang yang disedekahkan tak dapat. Sebab pahala apa ni, pahala tu dia je dah. Itu adalah amalan dia. Tapi kita katakan kalau dia dah start sedekah untuk orang lain, dulu sekarang tak dapat. Apa dalam itu? Ha? Itu dia dalil ya. Siapa pun amalan tak ada dalam urusan kami, kita tolak. Mana ada amalan dalam sunnah Nabi SAW suruh sedekah kepada orang lain? Jadi tak tolak. Jadi tiba tak dapat pahala. Jadi dia bukan cerita mana tahu Allah nak kasih pahala ni. Haa, dia tak boleh cerita itu. Kita try je lah. Orang ni try-try pergi risau pun. Banyak boleh try. Sekiranya Allah tak lebih mana. Haa, sekiranya mana tahu lah mak. Kita try je sedekah niatkan aja. Nasib lah. So, dia kata ini konsep risau pun. Kita kata tak dapat pun je. Mungkin buat amalan niat macam ni. Okay kan? Ha. Itu kenapa dia punya hukum dia dahsyat macam itu. Terus tertolak. Agak kenapa Allah SWT hukum macam itu dan Nabi kata macam itu. Siapa buat amalan tak ada dalam sunat? Oh. Buat jahat ke perbuatan macam itu sebenarnya. Sebab itu dia menghukum keras. Dan untuk menghentikan jalan-jalan menutup pintu-pintu kepada apa ni, tambahan dalam agama. Jadi macam agama Nasrani nanti, semua pakai idea dia tambah. Saya dah dengar kat TV tu, orang tanya sampai tak apa ni pada baca Quran ni pada suami dengan dunia ke apa. Dia kata mula-mula niat untuk suami tu, lepas tu niat pula untuk semua orang Islam. Jadi kita pun dapat. Lepas tu dia kata pahala ni dia bukan macam duit. Kalau kita ada RM1, kita ambil 30 sen tinggal 7 je, kita boleh kasi. Tak ada pahala ni kalau RM1 semua orang dapat RM1. Ada masa dekat sedekah. Kalau dia bukan macam duit, apa sahaja nak sedekah. Yang boleh sedekah tu duit. Pahala mana boleh sedekah. Dia suruh umumkan untuk semua orang. Wah, semua orang dapat. Bagus kan? Apa berapa orang tak ada benda sekarang? Juta pun tak ada. Tak bilion, okay, bilion. Kalau dorang semua pun, bila solat, bila baca Quran, sedekah pahala pada kita, satu hari cukup 4 bilion. Kita ibadat daripada kecil sampai tua, sampai mati pun, saya tak dapat tu. Itu macam mana pahala banyak. Tak payah buat. Kelih lah. Orang pergi sedekah pada kita. Bagusnya. Macam ada 4 juta orang semua korang 10 sen tu. Tak ada orang miskin. 4 bilion dengan 4 juta. Mana bukan 4 bilion. Seperti yang dulu lah. Ha? Dah trilion. Dah trilion dah tak terkira. Tak terkira mana. Bosok mana kat dalam lah tu. Faham tak ni? Dia boleh sedekah pahala tu tinggi. Bila orang apa semua, Allah akan kasihkan semua sama macam dia dapat. Tak ada. Al-laisa bil-insani illa ma'asa. Biasa tau dengan doa. Doa ni bukan mesti dikabulkan oleh Allah SWT. Pahala macam sedekah. Kalau saya kasih orang miskin ketuk pintu, saya kasih $5 pada dia. Dia dapat tak $5? Boleh beli bat, beli prata dengan air, boleh tak? Dapat kan? Mesti dapat. Doa mesti dapat tak? Doa minta $5 dapat $5? Tak mesti. Kadang tak dapat, kadang dapat, kadang dapat lebih. Dia ada penghalang dia, mungkin ada apa dia. Jadi doa boleh, sebab tu kita disunatkan tu kan? doa untuk orang kita sayang, tak ada pasal. Yang hidup pun dia, yang mati pun tak pasal. Sedekah tak boleh. Itu kalau kita kata pahala tu kita punya, boleh sedekah-sedekahkan orang. Kalau pahala tu kita punya banyak-banyak, kita boleh keluar zakat lah. Yang sedekah, zakat 2.5% dalam tahun kena zakat pahala. Parah juga. Yelah, kalau tak boleh sedekah, sedekah sunat ke wajib? Baik, sunat wajib, zakat. Baik, oh, zakat banyak pahala. Walaupun ada ulama yang kata boleh, permasalahan bukan pasal apa orang kata. Masalah dekat sini adalah ini apa kan ni, sebenarnya cerita dia bukan masalah Quran baca tak baca. Itu lepas tu baru datang tau isu-isu ni. 200 tahun lepas Rasulullah SAW wafat baru ada cerita. Dalam sahabat pun tak ada. Bila ayat ni turun nak ceritakan kita tentang apa, semua-semua buat amalan sendiri. Itu maksud dia. Bila kita kata macam ini tak sampai, jadi apa agaknya orang kena buat? Dia nak pahala pada kena buat sendiri lah. Tak ada orang diselamatkan dia. Faham tak? Bagus tak macam itu ke tak bagus? Kita nak buat kita maju. Kita maju. Kita kan terpaksa. So kita nak kena, nak dapat. Jadi semua kerja-kerja. Pasal tadi kul khairah, berlumba-lumba lah kepada kebaikan-kebaikan. Idalika fal yatanafas mutanafis kullu lumu. Masalah kita dapat dunia semua belum lumu. Ya, di luar pun tengok berapa banyak orang yang datang. Di dapat akhirat berapa banyak orang belum lumu. Jadi Quran ni nak bawa dia kepada apa? Tinggalkan hawa nafsu, pergi sembah Allah SWT. Allah Taala berfirman, kadzalika najzi man syakar. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Kalau kita lihat ayat ini turun tentang Nabi itu bahawa kaumnya semua dinasakan, terbalikkan apa, bumi itu Nabi Lut dan kaumnya selamat, yang ini dengan pengikutnya selamat. Sebabnya apa? Nabi Lut dan kaumnya termasuk orang-orang yang apa? Yang bersyukur. Kadzalika najzi man syakar. Jadi antara kebaikan bersyukur apa? Dengan daripada Allah SWT selamat daripada binasa, daripada malapetaka. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Mohonlah ampun kepada Tuhan, sesungguhnya dia adalah maha pengampun. Ini kata-kata Nabi Nuh AS. Selain memiliki potensi untuk bertindak melampaui batas, seorang manusia juga mempunyai potensi untuk tunduk dan patuh. Menerangkan tentang Fir'aun dan kaumnya, Allah Ta'ala berfirman, فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَعُوا. Maka Fir'aun mempengaruhi kaumnya. Yang ini dengan perkataan itu, lalu mereka pun patuh padanya. Apa kata-kata ya, yang disaipu kaum dia tu? وَنَادَ فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ. Maka Fir'aun pun menyeru kaumnya. وَنَادَ فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ يَا قَوْمِ أَلَيْسِ وَنَادَ فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ. Bukankah kepunyaanku kekuasaan Mesir ni? Wahadihil anharu tajri min tahti. Dan bukankah sungai ni mengalir di bawah tapak kaki ku? Bukan betul-betul bawah, mana ya apa? Mesir, negeri aku. Sungai yang banyak rezeki ni semuanya dekat bawah negara kekuasaan aku. Wahadihil anharu tajri min tahti, apalah tu bersirun? Tak boleh lihat. Am ana khairun min hadha alladhi huwa mahinu wa la yakunu wa la yakadu yubin. Dia kata lagi, bukankah aku lebih baik daripada si ini? Hadha, yang ini, yang lelaki ini, yang Nabi Musa, yang hina. Apa dia ada? Apa harta dia ada? Wa la yakadu yubin, cakap tu pun tak terus. Buat Nabi Musa AS tak fasih, kurang fasih. Falaula ulqiya alaihi aswiratun min zahabin aw jaa ma'ahu almalaikatu muqtarinin. Apakah kalau adakah dia datang ni dengan malaikat, dengan apa tu, dengan gelang-gelang asfiratun daripada emas, ataupun ada malaikat yang apa yang iringi dia. Orang biasa je, tak ada apa-apa. Fastakhaffa qawmahu fa'ata'u, maka Fir'aun pun mempengaruhi kaumnya dengan perkataan, lalu mereka pun patuh padanya. Itu kata-kata dia apa ni, dia saipu apa kaum tu Fir'aun. Jadi Fir'aun bukan itu je garang aja, aku tak pandai, dia pandai cakap sebenarnya. Itulah pandai cakap, sebab tu banyak orang dia apa ni ikut dia, atau tak sanggup mati untuk dia. Semua ketua sesat semua pandai cakap. Jadi pandai cakap bukan makna betul, bukan mesti betul. Tak pandai cakap tak mesti betul. Fir'aun pun pandai cakap. Padahal Nabi Musa AS bawa Al-Quran, buat apa semuanya, dengan kata-kata gini je. Dah orang pun terus dah tak tahu fikir. Demikian Al-Quran mengingkari tindakan melampaui batas dan juga mengingkari sikap patuh yang salah. Keduanya merupakan sepasang akhlak yang selalu ada di berbagai masyarakat. Yang melampaui batas, Fir'aun. Yang taat bagi buta siapa? Ha, kaum dia. Diorang memang ada kesediaan nak taat, tapi salah taat, salah ikut. Kebanyakan masyarakat kita suka nak ikut orang sebenarnya, tapi masalah bila salah, saya ikut dia, kalau ikut betul orang selamat, salah ikut habis. Jadi keduanya merupakan sepasang akhlak yang selalu ada di berbagai masyarakat. Jika yang satu ada, maka pasangannya juga ada, dan tidak ada yang dapat menyelamatkan kecuali memenuhi seruan Allah untuk setia menekuni kebenaran, keadilan, kasih sayang dan kebajikan. Allah Ta'ala berfirman, Waman la yujib da'i Allahi falaysa bimu'jizin fil ardh. Dan orang yang tidak menerima seruan orang yang menyeru kepada Allah, maka dia tidak akan melepaskan diri dari adab Allah di muka bumi. Ketika seorang melampaui batas terhadap diri sendiri dan menjauhi Tuhannya, maka pintu taubat masih terbuka di depannya, dia boleh kembali. Jadi kita akan sambung tentang apa ni, bagaimana kalau kita buat silap dan seterusnya. Yang ini sedang menceritakan tentang apa pula sekarang ni, isi kandungan Al-Quran. Setelah kita bahaskan tentang mukjizat Al-Quran, pemeliharaan Al-Quran, sekarang tentang isi kandungan Al-Quran, yang mana semua sejarah Nabi SAW semuanya nak sampaikan Al-Quran. Ada persoalan? Yaitu di sini, Allah SWT.